Pak Faisal, sebelum implementasi EPA, bagaimana porsi penempatan industri Jepang di Indonesia? Kalau di Indonesia, sebelum EPA ini, industri otomotifnya mau impor baja, nggak boleh, kena biaya masuk tinggi. Padahal baja yang dibutuhkan tidak ada diproduksi di Indonesia gitu. Kemudian elektronik misalnya. Mengapa Sony hengkang dari Indonesia? Karena pasar di Indonesia itu dikenakan PPNBM. Sehingga harganya jadi mahal elektroniknya sehingga susah dibeli oleh masyarakat. Nah kalau di negara lain kan nggak kena PPNBM. Kena biaya masuk 40% tambahannya. Apa PPNBM, apa pajak penjualan barang mewah. Pak Faisal, apakah perundingan ini akan lebih meningkatkan derajat daya saing kita, Pak? So, kita berunding itu saling menguntungkan, kan? Tidak ada yang perundingan itu menguntungkan satu pihak saja, namanya juga bukan perundingan kalau begitu. Nah, persoalannya di negara-negara lain, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Brazil, ya, Brunei, itu justru setelah adanya EPA ini, struktur industrinya membaik, struktur ekspornya membaik, kemudian negara-negara ini dimasukkan ke dalam Global Production Network Jepang sehingga ekspornya juga meningkat dan ekspornya tidak sekedar meningkat tapi juga semakin bervariasi dalam artian nilai tambah bervariasi dan nilai tambah tinggi tercermin dari ekspor Filipina misalnya sekarang 70% itu parts and components yang disumbangkan antara lain oleh investasi Jepang. Di China juga begitu. Di China itu 55% dari ekspornya dilakukan oleh multinasional, antara multinasional Jepang. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.